sifat-sifat ikhtiariyah. Kalau seandainya ada sifat-sifat ikhtiariyah, berarti ada juga sifat-sifat lazimah, sifat-sifat yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tersebut dan selalu tetap mempunyai sifat tersebut tanpa ketergantungan kepada kehendak. Kalau ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Misalkan penulis mengatakan kalistiwa, seperti istiwa. Istiwa itu artinya berada di tempat yang tinggi, meninggi, beristiwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang penciptaan langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa setelah itu. Ya, tsummastawa. Beristiwa setelah itu. Di antaranya misalkan ayat-ayat surah Al-Baqarah ayat 29. Lihat ayatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Tsummastawa ila sama. Setelah menciptakan bumi dan seisinya, kemudian Allah beristiwa. Yaitu meninggi di tempat yang tinggi. Beristiwa. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah membuat atau menciptakan 7 lapis tingkatan langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Itu surat Al-Baqarah ayat 29. Lihat, di sini istiwa tergantung dengan kehendak. Setelah menciptakan bumi, Allah beristiwa. Artinya kehendak Allah, Allah pada saat itu ingin beristiwa. Sesuai dengan pilihan Allah. Ini disebut dengan sifat apa? Ikhtiariyah. Contoh ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy." Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian Allah beristiwa. Lihat. Kemudian, kata-kata kemudian ini menunjukkan kepada ikhtiar, pilihan, kepada kehendak. Ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran menunjukkan ada sifat kehendak. Sifat yang berkaitan dengan kehendak. Contoh juga An-Nuzul. Ya. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan sifat istiwa tadi. Di antara surat Yunus ayat 3. Surat Ar-Ra'd ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, surat As-Sajdah ayat 4, surat Fussilat ayat 11, surat Al-Hadid ayat 4. Ini banyak yang menunjukkan akan hal itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Intinya, sifat istiwa ini adalah salah satu sifat yang berkaitan dengan apa? Kehendak. Yang disebut oleh para ulama akidah sifat ikhtiariyah. Contoh yang lain sifat nuzul. Ya, sifat nuzul. Nuzul ini Allah Subhanahu wa taala turun. Dan di dalam hadis banyak sekali yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika malam sisa sepertiga terakhir, turun. Ini menunjukkan Allah turun sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pilihannya, sepertiga malam terakhir. Allah tidak turun di siang hari. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ini. Menetapkan sifat ikhtiariyah. Dan ikhtiariyah itu bergantung kepada kehendak. Ya. Jadi Allah tidak selalu turun, tidak, tetapi kehendak kapan Allah menghendaki turun ya turun. Bisa dipahami ini? Ini dia. Kemudian al-maji, sifat datang. Nah, ini seperti yang ada pada ayat ini, sifat datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah." Apakah mereka menantikan kecuali di saat Allah Subhanahu wa taala datang, fi dhulalin minal ghamam, di dalam bawah naungan awan. Nah, ini sifat datang. Ya, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan apa? Dengan ikhtiariyah, dengan pilihan. Kemudian, penulis mengatakan, wa nahwi dzalika min as-sifat allati akhbara biha ta'ala an nafsihi, dan yang semacamnya dari sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya. Seperti misalkan sifat ikhtiyariyah selain ini yang disebutkan oleh penulis, yaitu al-kalam, sifat kalam, sifat berbicara. Kapan Allah ingin berbicara, berfirman, Allah berfirman. Berarti Allah tidak selalu berfirman. Karena kalau jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia kalau berbicara terus itu menunjukkan kepada ketidaksempurnaannya, ketidaksempurnaannya baik akalnya gila atau apapun, ketidaksempurnaannya kalau ngomong terus manusia itu. Walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq berbicara, tapi ketika sesuai dengan ikhtiarnya, sesuai dengan pilihannya. Ini contoh dari yang semacamnya dari sifat-sifat Allah yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Lihat, allati akhbara biha ta'ala an-nafsih. Ini perkara penting. Sifat Allah tidak kita ketahui kecuali dari beberapa hal. Yang pertama, dari kabar Allah. Dari kabar Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, seseorang ketika membicarakan sesuatu, dia melalui beberapa tahapan. Atau dia bisa berbicara tentang sesuatu dari tiga sisi. Misalkan, saya bisa berbicara tentang Allah kalau saya melihat Allah. Yang kedua, saya berbicara tentang Allah kalau saya melihat yang serupa dengan Allah. Dan ini kedua hal ini mustahil. Karena manusia sampai nabi yang termulia belum pernah melihat Allah di dunia. Yang kedua, manusia tidak akan pernah mendapati yang semisal dengan Allah. Allah tidak mempunyai sekutu atau yang semisal dengannya. Makanya para ikhwah sekalian, dua hal ini tidak mungkin. Otomatis kita memakai hal yang ketiga, yaitu yang ini. Apa itu? Kita bisa berbicara tentang Allah melalui kabar yang valid. Makanya ketika penulis mengatakan allati akhbara biha allati akhbara Allah biha an nafsih, yaitu sifat-sifat yang telah di Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang dirinya. Ya, kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali melalui ini, melalui kabar yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam Al-Qur'an ataupun ya. Penulis mengatakan au akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Nah, cuma dua sisi ini kita bisa berbicara tentang Allah. Ya. Cuma dua sisi ini kita bisa berbicara tentang Allah. Kalau kita berbicara dengan selain dua ini, maka berarti kita ditakutkan masuk ke dalam pembicaraan tentang Allah tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Dan sesuatu yang gaib semuanya seperti itu. Gaib, misalkan untuk gaib kita sekarang misalkan surga. Surga, kita tidak bisa berbicara tentang surga kecuali ketika melihat surga. Atau kita tidak bisa berbicara tentang surga kecuali ketika melihat semisal dengan surga. Dan dua hal ini muntafiyah. Dihilangkan, ditiadakan, mustahil. Tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat semisal dengan surga. Yang bisa kita lakukan adalah berbicara tentang surga dengan cara yang ketiga, yaitu dengan dari kabar yang valid. Bisa dipahami ini? Dan qis ala hadza, kiaskan semuanya hal-hal yang gaib seperti ini. Seseorang tidak bisa berbicara tentang hari kiamat, dajjal. Kemarin wallahi menertawakan saya, manusia itu memang ingin sifat tabiat manusia itu, sifat, salah satu sifat tabiat manusia itu ingin tahu, semuanya ingin tahu. Yang tidak bermanfaat pun ingin tahu. Sampai misalkan tentang hari kiamat. Sebenarnya yang paling penting adalah yang ditanyakan oleh Rasulullah, "Madza a'dadtala?" Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Bukan nunggu-nunggu kapan hari kiamat. Bukan. Atau meramal kapan hari kiamat. Kemudian saking menunggunya, saking tertariknya dengan sesuatu yang gimana sih hari kiamat nanti? Sampai-sampai mengatakan trompet malaikat Israfil sudah di a'udzubillah, sudah ditiup. Yang paling penting itu bukan itunya. Yang paling penting siap enggak? Ya. Itu yang jadi masalah. Nah, para ikhwan yang dirahmati, kita tidak bisa berbicara tentang hari kiamat dimulai dari tiupan sangkakala malaikat Israfil kecuali ketika kita melihat itu atau melihat yang serupa dengannya. Dan ini mustahil dua hal ini. Yang ketiga yaitu kita menerima kabar yang benar-benar original, yang asli dari sumbernya tentang itu, baru kita percaya. Dengan tahapan ketiga ini kita bisa berbicara tentang hal gaib. Ini jujur saya dapatkan faedah ini ketika ngaji kitab Lum'atul I'tiqad dari Syekh Shalih As-Sindi hafizahullahu taala di Masjid Dzunnurain, Masjid Utsman bin Affan di kota Madinah. Awal-awal beliau mengkaji kitab, pertemuan pertama beliau menyebutkan tentang hal ini. Dan akhirnya kita mudah berakidah yang seperti ini. Kitab Lum'atul I'tiqad itu adalah salah satu kitab fikih, kitab akidah yang sering dikaji oleh para ulama-ulama akidah. Nah, para ikhwah sekalian, itu cara berbicara tentang Allah. Agar kita berbicara tentang Allah dengan ilmu, maka pada saat itu kita tidak mungkin kecuali harus dapat kabar dari Allah atau dari Rasulullah. Makanya beliau menyebutkan di sini, yang telah diberitahukan oleh Allah tentang dirinya atau diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Karena dari situ kita bisa berbicara tentang Allah. Siapa yang berbicara tentang Allah tanpa kabar dari ini, maka dia pasti berbicara tentang Allah dengan pembicaraan atau dengan tanpa ilmu. Itu pasti. Karena coba, siapa yang lebih tahu tentang diri Allah, zat Allah, kecuali Allah? Tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Dan siapa yang lebih paham di antara para makhluk tentang Allah melainkan Rasul Allah yang Allah utus untuk mengabarkan tentang dirinya yang Allah berikan wahyu kepadanya. Ini kan masuk akal. Ya, berbicara seperti ini kan masuk akal. Nah, nanti semua sifat-sifat selalu seperti itu pembicaraannya. Sifat apapun semuanya seperti itu pembicaraannya, yaitu yang diberitahukan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang, Pak. Bicara masalah sifat, beritahukan saja kepada mereka yang menolak sifat-sifat ikhtiariyah seperti Allah enggak mungkin istiwa. Karena Allah istiwa berarti Allah mempunyai tempat. Kalau Allah punya tempat berarti Allah Subhanahu wa taala terbatas. Kalau Allah terbatas berarti Allah kekuasaannya terbatas dan itu mustahil bagi Allah. Maka kita katakan, Anda berbicara dengan dalil apa? Siapa yang mengatakan pembicaraan bahwa Allah beristiwa? Allah kan? Sudah terima. Karena Allah yang paling paham tentang dirinya. Allah bercerita tentang dirinya. Ya sudah diterima. Tidak usah ditakwilkan kesana kemari. Nanti ditakwilkan istiwa dengan istaula. Arti istiwa yaitu meninggi di tempat yang tinggi. Istaula artinya menguasai. Kan beda. Menguasai arsy. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa, menguasai atas arsy. Ini tidak mungkin para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian nanti misalkan saya beri contoh. Orang yang belum bisa meyakinkan dirinya tentang sifat nuzul, Allah turun. Kalau Allah turun, kata dia ini, kata dia. Kalau Allah turun, lalu yang di atas siapa? Kosong. Ini karena dia tasybih. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Coba kalau kita dapati apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya atau oleh Rasul sallallahu alaihi kita dapati kabar itu sudah kita imani. Setelah kita imani, baru kita tiadakan sifat yang kurang-kurang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering para ulama mengatakan Allah turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Itu semua untuk apa? Untuk menetapkan sifat turun dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya untuk menetapkan apa? Sifat kurang dari Allah. Allahu yanzilu ila sama'id dunya bijalalihi kama yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Begitu bahasa Arab. Sebagaimana sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, apalagi nanti kalau masalah sifat ini masuk timbul ilmu-ilmu filsafat, habis sudah. Hancur otak manusia. Ya. Ilmu-ilmu filsafat. Ilmu-ilmu yang diadopsi dari Yunani. Ilmu-ilmu yang Imam Ghazali terpreset di dalamnya. Sekelas Ar-Razi terpreset di dalamnya. Ya. Ilmu-ilmu yang para ulama besar terpreset di dalamnya. Ini ilmu-ilmu kalam, ilmu filsafat. Karena kenapa? Berbicara tentang Allah dengan akal manusia. Kita berbicara tentang Allah dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah pasti selamat. Apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, selesai, kita terima. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang diri Allah, ya sudah, itu kita terima. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan fayuthbitunaha ala wajhin yaliqu bijalalillah wa 'azamatih. Artinya mereka menetapkan semua itu sesuai dengan yang patut bagi keagungan Allah dan kebesarannya. Nah, lihat, ya kan sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya. Min ghairi tashbih wala tahrif wala ta'til. Tanpa ada penyerupakan. Penyerupaan. Ya enggak boleh. Sifat Allah turun diserupakan dengan turunnya raja dari singgasananya. Enggak boleh. Tanpa ada penyerupaan. Atau tahrif, perubahan, merubah sifat Allah. Seperti istaula, dirubah menjadi istawa. Perubahan di dalam sifat itu dibagi menjadi dua. Orang-orang yang merubah sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ini tahrif ya. Tahrif, yang artinya, apa? Merubah. Para ulama akidah, ketika membicarakan sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang merubah sifat Allah dari dua sisi. Yang pertama yaitu merubah lafaz. Yang kedua merubah makna. Merubah lafaz di antaranya istawa. Lafaz istawa. Dirubah menjadi istaula. Lihat, ada tambahan lam di sini. Ini perubahan apa? Lafaz. Lafaznya dirubah. Ya. Kemudian ada yang bersifat makna, misalkan lima khalaqtu biladaya, atau lebih indah, lebih mudahnya, bal yadahu mabsutatan, yadullahi maghlulah, yadullah maghlulah, tangan Allah terikat, terbelenggu. Ini lafaz yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Makna tangan kita paham. Yang kita tidak paham kaifiat tangan itu. Dan tidak boleh kita mengatakan bagaimana tangan Allah, enggak boleh. Tapi orang-orang ini enggak mau menetapkan tangan untuk Allah. Maka mereka rubah maknanya. Lafaznya mereka tetapkan, maka katakan tangan ini rahmat Allah. Rahmat Allah terikat atau nikmat. Sedangkan ahlu sunnah mengatakan tangan. Makanya sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab kadang-kadang menuduh ahlu sunnah sebagai orang yang menjasmanikan Allah. Menjasmanikan Allah. Ya. Tercela sekali mereka mengatakan Allah punya tangan katanya. Masa Allah seperti makhluk? Maka jawabannya mudah, seperti yang tadi. Yang beritahu Allah punya tangan siapa? Allah. Selesai. Makna tangan paham Anda? Paham. Kemudian kaifiatnya enggak paham. Ya sudah, berarti tugas kita cuma menetapi, meyakini Allah punya tangan. Bagaimananya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita menanyakan bagaimana, sebagaimana para sahabat tidak pernah menanyakan ketika ayat ini turun. Dan padahal ketika ayat ini turun para sahabat enggak pernah membicarakan yang seperti ini detailnya. Mereka nerima aja gitu, selesai. Kapan orang-orang membicarakan ini tangan, kemudian ada orang yang merubah jadi rahmat, jadi nikmat? Kapan? Ketika mulai timbul ilmu filsafat. Ilmu yang diadopsi dari kebudayaan Yunani. Paham ya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh maksud daripada merubah, wala tahrif, yaitu di sini disebutkan tanpa ada penyerupaan dan tanpa ada perubahan. Ini kurang terjemahannya, kurang. Tanpa ada penyerupaan dan perubahan, dan tidak pula penyimpangan pun tidak juga, bukan arti penyimpangan di sini. Jadi penulis mengatakan di sini, mohon maaf ya, saya lebih jeli, lihat. Min ghairi tashbih, tanpa ada penyerupaan, itu sudah betul. Wala tahrif, dan tidak pula perubahan, itu enggak ada di dalam buku, tambahi. Ya. Dan tidak pula perubahan. Wala ta'til, dan tidak pula penyimpangan dirubah, dan tidak pula peniadaan. Ya, penyimpangannya itu dirubah, dicoret, diganti dengan peniadaan. Ta'til itu meniadakan sifat. Dan ini kesalahan-kesalahan dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan dalam perkara nama-nama dan sifat Allah. Jadi saya bacakan, lihat. Mereka menetapkan semua itu sesuai dengan yang patut bagi keagungan Allah dan kebesarannya, tanpa ada penyerupaan dan perubahan, atau tanpa ada perubahan dan tidak pula peniadaan. Paham tuh? Tidak pula peniadaan. Karena ini kesalahan-kesalahan dalam perkara asma wa sifat. Menyamakan Allah, kemudian merubah sifat Allah, atau meniadakan sifat Allah. Ya. Dan ada kaidah disebutkan oleh para ulama, kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap kul mubtilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat, enggak ada sifat istiwa, enggak ada sifat tangan, ya, maka sebenarnya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa maksudnya? Seperti orang Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah sebuah kelompok yang dipropori oleh Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan. Dia ini kalau tidak salah hidup di abad ke-4 Hijriah atau seperti itu. Jaham bin Sofwan ini berpendapat bahwa Allah tidak punya sifat. Allah enggak punya sifat. Makanya dia berpendapat kalau Allah tidak di kanan, di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, ya, berarti Allah tidak ada, menurut Jaham bin Sofwan. Jaham bin Sofwan. Baik. Nah, kaidah ini berbunyi, setiap yang meniadakan sifat, dia adalah seorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang yang meniadakan sifat, seperti Jaham bin Sofwan, meniadakan sifat. Dia sebenarnya sebelum meniadakan, menyerupakan dulu dengan Allah, dengan makhluknya. Misalkan, cara berpikirnya gini. Allah beristiwa. Allah beristiwa. Istiwa artinya meninggi dan berada di tempat yang tinggi. Kata dia, kata mu'attil, yang meniadakan sifat. Kata dia, berarti Allah seperti makhluk. Ini dia lakukan dulu. Menyerupakan dulu dia lakukan. Berarti Allah seperti makhluk. Ada tempat, ada arah yang ditunjuki oleh dia. Wah, enggak mungkin. Maka lalu setelah itu, setelah dia serupakan, baru berpindah ke sini. Penyakit lebih parah, meniadakan. Makanya para ulama mengatakan, kullu mu'attilin musyabbih. Setiap yang meniadakan sifat, sebenarnya dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti yang tidak percaya tentang sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar ayat ini perkataan kaum Yahudi, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Kaum Yahudi berkata, Allah tangannya terbelenggu. Dan mereka dilaknat atas apa yang mereka ucapkan. Akan tetapi kedua tangan Allah terbuka lebar. Mabsutatan, terbuka lebar. Taib. Di sini lihat, orang-orang yang mu'attil, mu'attil apa artinya? Meniadakan. Dia, pikiran pertama dia, langkah pertamanya tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, ah, kami enggak percaya. Masya Allah punya, Allah mempunyai tangan. Tangan Allah. Sifat Allah mempunyai tangan. Karena kalau Allah punya tangan berarti sama dengan, lihat, apa yang dia kerjakan? Tasbih, menyamakan. Kalau begitu, mustahil Allah punya tangan. Akhirnya yang dia kerjakan apa? Ta'til, yaitu meniadakan. Paham, Pak? Permasalahannya? Pagi-pagi sudah agak jelimet. Ya? Gitu. Ini salah satu yang saya sukai memang secara pribadi, membicarakan tentang nama dan sifat-sifat Allah. Karena kita kan menyembah Allah. Kita harus tahu zat Allah, ataupun mengetahui, mengilmui tentang zat Allah, baik sifatnya, baik nama-namanya. Ini ada kesenangan pribadi berbicara tentang Allah yang kita sembah selama ini, yang kita ruku sujud kepadanya, kita meminta segala hal darinya, kita berlindung dari segala perlindungan, dari segala keburukan darinya tatkala kita memerlukan perlindungan. Ini ada sesuatu yang menarik di dalam diri, makanya dijelaskan agak panjang lebar. Ya, Itu berarti tiga hal yang menjadi momok bagi pembicaraan sifat. Meniadakan sifat, merubah sifat, kemudian menyamakan sifat. Ya. Menyamakan dulu, nanti ketika timbul penyamaan, tahapan pertama baru dia meniadakan. Karena dia menganggap, masa Allah sama dengan makhluk? Padahal kalau dipikir, Pak, antar makhluk saja, antar makhluk, jangan antar khaliq, antara makhluk-makhluk itu tangan beda-beda. Tangannya Mas Bahtiar dengan tangannya Mas Farhan beda-beda. Itu antar sesama jenis makhluk. Beda nanti antar antar makhluk tapi beda jenis, yaitu manusia dengan binatang. Beda tangannya manusia dengan tangannya binatang beda. Taib. Walillahil mathalul a'la, dan Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Dalam artian, kalau begitu, kalau seandainya antar sesama makhluk, baik jenisnya sama atau jenisnya beda, tangannya berbeda, apalagi antara makhluk dengan khalik. Tapi kita tetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Bisa dipahami, Pak, ya? Pembicaraan ini. Kita tetapkan sifat tangan tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakannya, menetapkannya, mengabarkannya kepada kita. Kita cuma menetapkan kabar yang Allah kabarkan. Itu saja. Meyakini kabar yang Allah kabarkan. Mengimani kabar yang dan Allah dan Rasul-Nya kabarkan. Selesai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, khilafan lil mu'attilah ala ikhtilafi anwa'ihim, yaitu berbeda dengan kelompok mu'attilah. Apa itu kelompok mu'attilah, Pak? Kelompok yang meniadakan sifat Allah. Kelompok yang meniadakan sifat Allah. Mu'attilah artinya kelompok-kelompok yang meniadakan sifat Allah dengan berbagai macam cabangnya. Maksudnya cabang peniadaannya seperti Al-Jahmiyah yang meniadakan seluruh sifat. Dia tiadakan. Kenapa? Karena dia pikir kalau seandainya kita tetapkan satu sifat bagi Allah, berarti kita sudah menyamakan makhluk. Maka seperti yang saya sebutkan kaidahnya tadi. Dia langkah pertama, orang mu'attil itu langkah pertama menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu keliru. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun. Syai'un di situ adalah nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya sesuatu apapun, siapapun tidak akan pernah sama dengan Allah. Ya. Tidak boleh disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kalau ada orang mu'attilah bilang, tuh kan, Anda sendiri yang berbicara, tidak boleh disamakan Allah dengan makhluknya. Iya. Lalu kenapa? Kata dia, kenapa Anda samakan tangan? Allah mempunyai tangan. Itu kan berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan, yang memberitahukan Allah punya tangan siapa? Allah. Lari selalu seperti itu. Ya. Berarti di sini Allah sendiri Subhanahu wa taala yang memberitahukan tentang dirinya, dan Allah yang lebih paham tentang dirinya. Maka pada saat itu kita hanya mengimani, dan itu bukan tahap proses menyamakan. Kenapa? Karena tadi yang saya bicarakan, jangankan antara makhluk dengan khaliq, antara makhluk dengan makhluk saja beda permasalahan tangan. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Ya, dan ini bukan menjasmanikan Allah. Hasya wa kalla. Bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Hasya wa kalla. Tetapi kita mengimani kabar yang diimani oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, pembicaraan ini pun dahulu tidak ada. Dibicarakan oleh para sahabat. Ketika sahabat menerima ayat ini, enggak ada membicarakan yang seperti ini. Mau sudah mereka terima saja. Karena mereka faham. Dan keimanan mereka sudah teruji. Berarti kita harus mengikuti para sahabat. Itulah pentingnya pentingnya bermanhat salaf, memahami Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. InsyaAllah tidak akan tergelincir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal Jahmiyah wal Mu'tazilah. Mu'tazilah orang-orang yang mendewakan akal. Ya. Kesalahan-kesalahan Mu'tazilah dia adalah karena sumbernya dewanya adalah akal ataupun kalau boleh saya sebut Tuhannya adalah akal, dia senantiasa mendahulukan akal dibandingkan nas, maka mereka hanya menetapkan sifat-sifat yang bisa dimasukkan dalam akal mereka. Sifat-sifat yang tidak dimasukkan dalam akal mereka, mereka enggak terima. Itu Mu'tazilah. Al-Asy'ariyah, dan disebutkan di sini Al-Asy'ariyah wa nahwihim, yaitu kelompok Asy'ariyah yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adz-dzatiyah yang senantiasa ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi intinya Asy'ariyah itu sama saja, dia menetapkan sebagian sifat, sebagian yang lain tidak. Itu intinya Asy'ariyah. Ya. Mimman yanfi hadhihi sifat. Kata penulis rahimahullahu taala, dan semisal mereka dari kalangan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat tersebut. Wa yata'awwalu li ajliha al-ayat bi ta'wilatin ma anzalallahu 'alaiha min sultan. Dan mereka mentakwilkan ayat-ayat tersebut dengan tujuan peniadaan, dengan takwil-takwil yang tidak ada keterangannya dengan Allah, dari Allah. Seperti takwil tadi. Yadullah, tangan Allah. Mereka takwilkan dengan apa tadi? Rahmat. Arti takwil itu apa, Pak? Tafsirkan dengan selain maknanya. Itu takwil namanya. Tafsirkan dengan selain maknanya. Misalkan tangan Allah. Mereka takwilkan dengan rahmat Allah. Nikmat Allah. Itu takwil. Ya. Meniadakan sifat-sifat tersebut dan mentakwilkan ayat-ayat tersebut demi tujuan peniadaan dengan takwil-takwil yang tidak ada keterangannya dari Allah. Para sahabat enggak pernah mentakwilkan seperti itu. Kalau kita berani mentakwilkannya, lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau seandainya hal itu baik, maka niscaya la sabaquna ilaih, niscaya para sahabat akan lebih dahulu berpendapat seperti itu. Tapi ternyata tidak ada seorang sahabat pun yang berpendapat seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, bal haqiqatuhal qadhu fi bayanillah wa bayani rasulih. Bahkan hakikat takwil itu sebenarnya adalah hanyalah demi mencela penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ketika Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifatnya seperti itu, maka kemudian kita takwilkan dengan takwilan. Ini sebenarnya mencela Allah, mencela Rasulnya. Kenapa? Karena Allah memberitahukan tentang dirinya, kita rubah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang Allah, kita rubah itu. Ini namanya mencela siapa? Mencela Allah dan Rasulnya. Secara tidak disadari sudah mencela Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَالزَّعْمُ أَنْ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُوَ الَّذِي تَحَصَّلَ بِهِ الْهِدَيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ. Dan mereka menganggap bahwa perkataan mereka itu membawa kepada hidayah dalam masalah ini. Biasa, semua mengklaim kebenaran. Semua mengklaim yang paling benar. Tetapi yang paling benar adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fahaula laisa ma'hum dalilun naqli wala la dalilun aqli. Mereka tidak memiliki dalil naqli. Naqli itu berasal dari apa? Al-Qur'an dan hadis. Naqli namanya. Ya, nas. Berdasarkan nas, dalil naqli. Itu nas dari Al-Qur'an dan sedikit pun, bahkan tidak pula dalil aqli. Akal juga enggak nunjukin itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini yang dijelaskan oleh penulis sekarang. Ya, waktunya enggak cukup lagi. Berarti kita dua kali mengulang paragraf ini saja. ya. Karena penjelasan kemarin pun berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini, paragraf ini lebih jelas penjelasannya, lebih banyak penjelasannya. Ya, karena waktu yang sudah masuk kepada waktu syuruq, maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang minggu depan lagi, berarti insya Allah Taala kita membicarakan tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mohon Bapak Ibu bersabar dengan saya ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maksudnya bersabar karena ini pembicaraan yang benar-benar akidah, yang tidak boleh kita salah di dalamnya. Karena akidah jika salah, maka pondasi dasar itu akidah. Kalau akidahnya salah, bangunannya keliru, maka nanti pondasinya keliru, maka bangunannya pun akan keliru. Entah nanti mereng, entah nanti rangat, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.